Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya rabbana thabbit qulubana ala dinik, a'inna ala husnil muamalati bika wa bi nabiyyika wa bi ummati habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya rabbana فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أخصرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة أهلي. لا إله إلا الله. رزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, kami cintai, kami muliakan para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah para hadirin, semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama belajar, bersama mengukuhkan keimanan kita, akidah kita. Kita dengan kitab Jauhar Tauhid kita sudah sampai kepada perkataan Nazim, minhu irsalu jami'ir rusli wa minhu irsalu qala nadhim rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi wa fiddaraini amin ila anqal wa minhu irsalu jami'ir rusli falawujuba bal bimahdil fadli ikan bidha lakin bidha imanuna qad wajaba fadahawa qawmin bihim qad la'iba. Termasuk yang harus keyakini adalah Allah mengutus para utusan. Kita wajib mengimani adanya utusan Allah, akan tetapi kita tidak boleh berkeyakinan bahwa wajib bagi Allah mengutus utusan. Kaum Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah mengutus utusannya untuk muraqatus muraqatus sholah wal aslah, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Keyakinan kita ahli sunnati wal jamati, tidak ada kewajiban apapun bagi Allah. Tidak ada yang mewajibkan kepada Allah. Dan Allah tidak ada yang mewajibkan, dan tidak ada kewajiban apapun bagi Allah terhadap hamba-hambanya, termasuk di antaranya mengutus para utusan. Kaum Mu'tazilah mengatakan wajib mengutus utusan. Kalau tidak mengutus utusan, bagaimana umat bisa benar? Tapi kita mengatakan tidak. Kalau Allah mengirim utusan, ada bahdil fadli, murni adalah karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak wajib untuk mengirim itu semuanya. Kaum Mu'tazilah mengatakan wajib. Dan memang banyak kejanggalan kaum Mu'tazilah adalah di saat mengatur Allah dengan pemahamannya itu. Mulai dari kemarin, Allah wajib memperlakukan yang lebih bagus atau sholah wal aslah. Termasuk sekarang kewajiban Allah mengirim utusan. Memang Allah tidak wajib mengirim utusan, tapi kita wajib mempercayai adanya utusan Allah. Kalau dalil naqlinya sangat jelas, disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi-Nabi yang 25 itu. Dan di antaranya adalah Nabi yang belum disebutkan oleh Allah. Yang sudah diceritakan oleh Allah dan yang belum diceritakan oleh Allah. Yang disebut di dalam Al-Quran, 25 itu yang wajib kita yakini. supaya tidak ada kesalahpahaman. Seolah-olah kalau Allah tidak wajib mengirim utusan, maka kita pun tidak wajib mempercayainya. Oh tidak, Allah tidak wajib mengirim utusan. Suka-suka terserah Allah mengirim atau tidak mengirim. Tapi kita meyakini adanya utusan ini bab lain. Tidak ada hubungannya dengan bab itu. Karena kenyataannya Allah telah mengutus utusan. Tetapi di saat Allah mengirim utusan, mengutus utusan bukan kewajiban bagi Allah. Tidak wajib bagi Allah untuk itu semuanya. Wadah wa kamim bihim katla iba. Awas. Jangan sampai kita ikut bersama orang-orang yang salah mengikuti hawanya di dalam hal yang semacam ini. Sehingga ini adalah isyarat kepada kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah membuat undang-undang untuk Allah yang Allah pun harus patuh dengan undang-undangnya, yang tidak boleh dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk kecerobohan di dalam berpikir kaum Mu'tazilah. Tidak wajib apapun bagi Allah. Dan Allah kalau membuat undang-undang yang disebut dengan sunnatullah, boleh Allah melanggarnya. Boleh Allah melanggarnya. Karena apa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarku, segala itu mungkinan, maka Allah boleh melakukan dan Allah boleh meninggalkannya. Kemudian setelah kita meyakini adanya utusan Allah, dan memang sudah ada utusan Allah, tapi ingat tidak wajib Allah untuk mengutus utusan. Dua-dua dari kelompok ini sebenarnya tanzih Rabbil Alamin, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas ditempelkan kepada Allah. Sesaat kaum Mu'tazilah ingin mensucikan Allah dari sifat zalim, bagaimana nanti menghukum, menyiksa, sementara Allah tidak mengirim utusan. Ini Mu'tazilah ingin mensucikan Allah juga dengan pemikirannya tersebut, tapi telah salah dengan itu semuanya. Adapun kita kaum Asy'ariyah, sangat mudah di saat tidak adanya utusan Allah, maka ketahuilah Allah pun tidak akan zalim. Dan di saat tidak adanya utusan Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan menghukum siapapun dari hamba-hamba sampai datang utusan kepadanya. Sehingga di sana ada pembahasan masalah masa fatrah, yaitu hamba yang tidak dihukum oleh Allah di saat tidak adanya utusan. Itu tidak hanya berlaku di masa itu antara Sayyidina Isa dengan Nabi Muhammad, bukan. Bukan terjadi di masa itu saja, tapi juga dimanapun tempat yang di situ tidak pernah mendengar seruan dakwah Nabi Muhammad, dakwah Islam, maka ketahuilah orang di wilayah tersebut adalah orang yang aman. Tidak akan masuk neraka dan dia menjadi ahli surga. Mungkin kita menemukan perkampungan di hutan belantara. Menemukan sekelompok orang di hutan belantara. Di hutan belantara. Tidak pernah kenal Nabi Muhammad, tidak pernah ada juru dakwah nyampaikan ke sana. Jadi enggak ngerti Islam, apa itu Islam, enggak ngerti. Maka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul. Allah tidak akan menghukum mereka. Karena mereka tidak mendengar. Mustahil. Ini keyakinan kita. Sehingga dengan keyakinan kita keyakinan kita tidak akan Allah berbuat zalim. Bahkan kalau seandainya sudah dibahas kemarin, kalau Allah ingin menghukum hambanya yang taat pun bukan sesuatu yang terlarang, atau sebaliknya memasukkan orang yang bermaksiat ke surga atau memasukkan orang yang taat ke neraka, enggak ada zalim bagi Allah. Karena apa? Allah memberlakukan itu semuanya untuk makhluknya dan tidak ada halangan bagi Allah untuk itu semuanya. Setelah kita punya keyakinan akan adanya utusan-utusan Allah, tentunya mereka adalah manusia pilihan. Dan manusia pilihan dengan sifat-sifat tertentu. Ada sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi yang selama ini kita hafal, masa kecil kita di SD, di MI, Madrasah Diniyah, menghafal tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Nabi Muhammad, sifat-sifat para utusan Allah. Wajibun fi haqqihim al-amanah. Wajib fi haqqihim di hak Allah. Wajib kita yakini hak nabi-nabi Allah, para utusan Allah. Wajib kita meyakini bahwa para utusan Allah itu adalah punya sifat amanah. Amanah, kalau ada pengkhianat, berbahaya. Nabi adalah amin. Jujur dari apa yang dikatakan. Tidak banyak menyembunyikan. Amin. Kalau sudah perintah itu dari Allah untuk disampaikan, pasti disampaikan. Tidak pernah takut apakah ancamannya nanti berat atau mungkin akan ada bahaya yang bakal menimpanya. Tidak pernah peduli dengan itu semuanya. Dan Nabi SAW, sifat ini pun sudah dimiliki oleh Nabi di saat belum menjadi utusan Allah. Sehingga yang namanya amanah ini bisa saja dimiliki selain Nabi SAW. Cuman amanahnya, kalau Nabi adalah puncak amanah. Jadi tidak ada tandingannya. Maka nanti dari sifat-sifat yang ada pada Nabi ini semuanya, jika kita mengambil, maka kita mendapatkan kemuliaan. Sehingga nanti sifat amanah, maka kita mengambil bagian daripada sifat ini mulia. Kemudian sifat tabligh, kita mengambil bagian amanah mulia. Kemudian kita juga kejujuran, kita ambil bagian sifat itu mulia. Hanya tingkatnya tidak sama dengan apa yang ada pada Nabi dan para anbiya. Jadi amanah, wasidquhum. Mereka harus kita meyakini kalau mereka adalah siddiq. Tidak pernah berdusta dari apa yang mereka sampaikan. Dan ini dalam dunia ini kita tidak mengatakan Allah itu perlu marketing yang harus mempromosikan produknya, tidak, kita tidak ngomong semacam itu. Akan tapi dalam dunia bisnis pun perlu yang demikian ini. Kalau Anda ingin menyebarkan produk yang berkualitas, maka di dalam kita ingin mempromosikannya ke khalayak ramai, ada strategi di antaranya adalah kita memilih orang-orang yang mampu dan dia harus jujur, pesan dari kita harus disampaikan. Kalau sudah mobil yang kita promosikan bahan bakarnya solar, dia tidak boleh berbicara diganti dengan bensin atau susu. Dia harus jujur menyampaikan amanah, menyampaikan apa yang didapat dari pemilik perusahaan atau kita yang punya perusahaan misalnya. Dan kita memilihnya pun lihat kita. Ini makanya orang ini saya dalil akli. Dalil aklinya seperti ini. Dalil aklinya. Kalau dalil aklinya Nabi Siddiq ngajari kejujuran, dia adalah beliau paling jujur dan seterusnya. Dalil aklinya seperti itu. Bahwasanya ini untuk membuat gambaran. Perusahaan kita ingin memasarkan produk, tentu yang kita suruh untuk memasarkan, dia harus faham produk kita. Dia mengerti petunjuk dari kita, faham petuah apa rambu-rambu yang kita berikan, dan dia tidak boleh melanggar. Dia harus amanah dengan apa yang kita sampaikan kepadanya. Dan dia harus jujur. Kemudian dia harus tabligh menyampaikan kepada calon pelanggan. Tidak ada yang disembunyikan. Supaya calon pelanggan itu benar-benar mengetahui tentang produk kita, kualitasnya, dan penggunaannya seperti apa, manfaatnya kayak apa, sehingga dengan itu semua akan tertarik untuk mengambil produk tersebut. Dan harus tabligh menyampaikan, tidak boleh menyembunyikan. Sampaikan semuanya. Makanya, dalam dunia market ini, kita perlu orang yang cakap. Bahkan lihat, dunia market diambil wanita-wanita yang katanya pinter ngomong. Mohon maaf ya, itu kan urusan dunia, menjerumuskan juga ada. Yang menarik, dandanannya bagus, dan sebagainya. Ini dunia market. Mungkin cantik, pandai berbicara, mungkin. Tapi lebih dari itu adalah bukan itu ternyata. Jujurnya perlu. Cantik, bagus, pintar ngomong, pembohong, rugi dia nanti. Gak mungkin. Jadi, ini adalah urusan market, urusan menjual produk saja. Jadi kalau saya sebuah pengusaha dahsyat, tidak mungkin menyuruh orang bahlul, ngomongnya belibet-belibet, bulat, nggak paham, ngomongin orang nggak paham-paham, tambah banyak pertanyaan, pusing. Kalau ngomong bulat, nggak karu-karuan. Nggak mungkin. Kalau sebagai pengusaha yang dahsyat, hebat, saya akan pilih orang yang pandai berbicara, manteknya fasih. Fatin, cerdas dia. Jadi dia bisa menangkap kalau ada orang. Kalau ada orang mencoba mendebat tentang produknya, dia bisa menjelaskan dengan fasih dan mengalahkan. Baru ini adalah berhasil nanti memasarkan produknya. Ini adalah produk. Kita akan memilih bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala walillahil matsalul a'la. Pada hakikatnya tidak boleh membuat permisalan semacam ini, akan tapi ini untuk mempermudah pemahaman. Maka Allah memilih utusan harus manusia pilihan. Karena ada hubungannya dengan pesan dari yang gaib. pesan dari yang gaib. Maka di sini perlu satu orang yang dari bangsa manusia. Maka Nabi dari bangsa manusia. Kalau bangsa malaikat banyak yang nolong. Nabi ada dari manusia aja banyak yang ingkar. Kalau nanti malaikat dari malaikat ngomong, ya ente malaikat gampang. Saya kan beda, bisa ngomong gitu. Jadi bangsa manusia. Kejujuran harus ada padanya. Dan maha kasih Allah dengan umat Nabi Muhammad, khususnya masyarakat Mekah waktu itu sebagai awal turunnya syariat Islam di sana, Allah telah mempersiapkan untuk orang Mekah. Dan maha kasih Allah telah disiapkan oleh masyarakat Mekah bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah berbohong. Biarpun itu nanti menjadi sifat khusus bagi seorang Nabi, tapi telah dipersiapkan oleh Allah dari dini jauh-jauh hari. Sampai di Mekah semua orang tahu tentang kejujuran Nabi, sampai di Mekah pun Nabi digelari dengan gelar Al-Amin, orang yang sangat amanah. Bahkan di saat Nabi sudah mendapatkan wahyu, mereka tidak kurang kepercayaan kepada Nabi. Sehingga kalau mereka pergi jauh untuk menjaga hartanya yang agar aman, langsung dititipkan kepada Nabi SAW. Sehingga waktu Nabi Muhammad hendak pergi, hendak hijrah, Nabi tidak ingin amanatnya tidak dijaga. Maka karena di rumah Nabi banyak barang-barang titipan dari orang-orang yang mempercayai, Nabi meninggalkan Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Tujuannya adalah nanti untuk menjelaskan bahwasanya di antaranya amanat yang selama ini diamanatkan masih ada, tidak dibawa kemana-mana. Menjaga amanat. Sehingga di saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, semoga mudah bagi mereka. Karena ini tidak pernah didahului dengan kebohongan. Orang ini tidak pernah berbohong sama sekali. Jadi memudahkan, sangat tidak pernah berbohong selama ini. Sehingga berita yang dibawa pun mudah bagi mereka untuk menerima. Tapi ketahuilah, neraka adalah punya ahli masing-masing. Biarpun Abu Jahal mempercayai Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, kesombongannya menjadikan dia ingkar. Bukan ingkar, menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi. Baik sifat-sifat itu, amanah, jujur. Tidak pernah berdusta Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu, amanah, amin, sangat bisa dipercaya. Tidak pernah khianat dalam segala hal. Siddiq, jujur. Wadif lahul fatonah. Kemudian juga fatonah. Sebagian ulama mengatakan fatonah bukan sifat Nabi SAW, bukan sifat kekhususan. Karena fatonah itu lebih kalau senamanya fatonah, kalau amanah itu ada mujahadah. Sebagian mengatakan sifat hanya tiga, fatonah bukan. Kenapa? Kalau amanah ada mujahadah, kita berusaha untuk menjaga. Jujur berusaha, tabligh berusaha. Kalau cerdas Allah kasih, begitu. Cerdasan Allah kasih. Sebagian ulama mengatakan fatonah bukan satu kekhususan sifat bagi Nabi SAW. Karena kalau di fatonah bukan tidak pakai usaha. Tapi ulama jumhur mengatakan ada fatonah adalah sifat Nabi yang harus kita yakini. Nabi harus cerdas dong. Dalam menjelaskan fasih, memahami pemahaman omongan orang, jangan sampai enggak paham-paham. Orang punya pertanyaan enggak nyambung-nyambung. Gimana memberi jawaban? Sebab jawaban itu sendiri ada berangkat dari pemahaman. Kalau umatnya, sementara umat bermacam-macam. Ada yang bahasanya fasih, ada yang pemahamannya benar, ada yang pemahamannya sangat rendah. Sehingga cara bertanya pun macam-macam. Sehingga orang cerdas itu kadang itu belum bertanya, sudah ngerti, oh dia bakal bertanya masalah ini. Ngomongnya mulet, tapi maksudnya tahu. Ini kan orang cerdas. Ngomongnya mulet. Oh iya, nanti butuh duit. Ya, gitu saja. Bagaimana? Itu orang paham. Anda daga, ada apa? Mana? Fatonah. Cerdas. Dan Nabi seperti itu. Mithludha, begitu juga sifat yang keempat adalah, ini bukan itu saja sifat Nabi, banyak sifat Nabi. Cuman ini adalah yang selama ini disebut pakar akidah. Ini yang paling besar, pokok-pokok. Karena ada hubungannya dengan syariat ini nanti. Sebenarnya syariat Nabi SAW, وَمِثْلُهَا تَبْلِغُهُمْ, mereka menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Biarpun nanti sebelumnya, apa tabliquhum lima atau terhadap apa yang beliau bawa, yang datang kepada beliau daripada wahyu, kemudian disampaikan. Mereka wajib menyampaikan itu semuanya. Akan tapi yang akan disampaikan, apa yang diterima oleh Nabi itu ada tiga. Pertama adalah sesuatu yang wajib disampaikan. Maka menjadilah mereka rusul, utusan Allah. Ada yang diterima oleh mereka, boleh disampaikan tapi tidak wajib. Menjadikan mereka adalah Nabiullah. Nabi mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Dan tidak harus disampaikan. Ada urusan-urusan pribadi beliau tapi dengan wahyu. Yang ketiga adalah disampaikan kepada, diterima oleh beliau tapi tidak boleh disampaikan. Ada yang tidak boleh disampaikan. Hal-hal yang khusus antara Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berita-berita khusus tidak boleh disampaikan. Ada pada Nabi, ada yang disembunyikan. Tapi karena memang hal itu dilarang untuk disampaikan. Jadi yang dibahas ini adalah kelompok yang pertama saja. Karena sebagai utusan Allah, Nabi SAW mendapatkan wahyu, kemudian wajib disampaikan. Nah, ini tertuang dalam Al-Quran. Hadis-hadis yang selama ini didengar oleh para sahabat Nabi itu wajib disampaikan. Adapun yang tidak boleh disampaikan, ada. Mana? Oh, tidak boleh disampaikan, jangan tanya nanti. Tidak boleh disampaikan. Yang mana yang tidak boleh disampaikan? Tidak boleh tahu nanti. Ini adalah tentang apa yang datang dari Allah wajib disampaikan tapi berkenaan dengan sesuatu yang memang wajib disampaikan. Wa istahilu didduha kama rawau. Maka diddu sendiri adalah diddu kepada bagian yang wajib disampaikan. Kalau yang tidak harus disampaikan bukan pelanggaran. Nabi tidak menyampaikan sesuatu misalnya yang untuk pribadi beliau. Nabi tidak menyampaikan sesuatu yang tidak boleh disampaikan. Bahkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lahir bisa saja bertentangan dengan apa yang diperintahkan secara batin. Syariat zahir menggunakan misalnya Nabi waktu ada khasman dua orang yang berselisih. Dua orang berselisih, ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi menjalankan, membuat keputusan? Nabi mengatakan, aku akan menghukumi sesuai dengan yang terlihat secara lahir. Dan begitulah Nabi menjalankan secara lahir. Sehingga nanti ada secara lahir. Tapi Nabi tidak boleh melanggar hukum zahir itu. Hukum lahir tidak boleh melanggar. Orang munafik, kafir. Nabi tahu si fulan munafik. Kafir. Dan merusak. Mestinya kan diperangi. Orang yang munafik, orang yang kafir, merusak umat Islam, boleh diperangi. Tapi Nabi tidak memerangi orang munafik. Padahal Nabi dikasih tahu itu orang munafik. Syariat zahir mengatakan Nabi harus membunuh dia atau memerangi dia karena dia munafik, merusak. Artinya dia orang kafir dalam batinnya, akan tapi dia telah melakukan orang kafir. Kalau orang kafir saja tidak boleh diperangi. Tapi ini kafir mengganggu, merusak, buat fitnah di tengah kaum muslimin. Dia lebih bahaya daripada orang kafir itu sendiri. Tapi Nabi tidak membunuh. Tapi Nabi tahu kalau dia harus dibunuh sebetulnya. Di saat Nabi tidak membunuh bertentangan, dia mengganggu. Tapi kenapa Nabi tidak membunuh? Nabi mengatakan, kalau aku bunuh, mereka akan berkata, Muhammad membunuh sahabatnya. Karena dia pakai baju sahabatnya. Jadi antara lahirnya dengan batinnya tidak sama. Tapi Nabi tidak dikatakan sebagai pengkhianat dalam hal ini. Sebab ada sesuatu yang itu khusus Nabi itu. Tidak boleh disampaikan kepada yang lainnya. Nabi bisa mengatakan, itu munafik, itu kafir, itu munafik, kafir, munafik, kafir. Bunuh kan berarti. Tapi ada yang tidak boleh disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Dan banyak itu nanti. Cuman yang dimaksud di sini, yang wajib disampaikan adalah sesuatu yang wajib saja. Adapun yang tidak wajib, maka tidak wajib menyampaikan. Amal-amal pribadi. Nabi misalnya, Nabi itu kan mendapatkan wahyu hanya untuk diamalkan sendiri. Tidak harus disampaikan ke yang lainnya. Kalau mau disampaikan suka-suka. Ada yang tidak boleh disampaikan. Mustahil lawan itu semuanya. Lawannya adalah Siddiq. Al-amanah. Lawannya, kalau orang harus jujur, lawannya jujur adalah khianah. As-sidku al-kidhbu judud. Dusta, enggak boleh Nabi berdusta. Al-fatanah. Cerdas. Al-balada. Balid, bebel. Enggak mungkin. Nabi bebel, enggak ada. Mustahil. Kemudian juga apa? Atau beleg menyampaikan, kitman menyembunyikan, tidak. Semuanya disampaikan. Maka kafir jika ada orang mengatakan Nabi menyembunyikan satu hukum. Oh, ada disembunyikan Nabi. Oh. Nabi menyembunyikan hukum. Makanya kafir kelompok yang mengatakan hukum Allah tersembunyi, nanti akan keluar pada akhir zaman. Masih disimpan oleh Siti Fatimah Zahra. Oleh Nabi dititipkan kepada Siti Fatimah Zahra, nanti akan dibongkar di akhir zaman. Ini. Kitban, Nabi menyembunyikan syirik, kafir. Ada sekelompok orang yang Al-Quran masih ke orang, masih disembunyikan oleh Nabi, karena nanti ketemu orang-orang atau apa, masih disimpan oleh Siti Fatimah Zahra. Tidak, semuanya disampaikan, tidak, ini tersembunyi. Wajaijun fi hakim kal akli wal kal jima'i lin nisa' fil hilli. Nah, ini sifat jais bagi Allah adalah semua yang boleh bagi makhluk. Segala kehalalan. Semua yang boleh bagi makhluk. Seperti makan, boleh Nabi makan. Nabi boleh masuk pasar. Nabi boleh menggauli istri. Fil hilli, dalam kehalalan. Bukan yang haram. Fil hilli, dalam kehalalan. Artinya apa? Semua yang berlaku kepada manusia boleh dilakukan oleh Nabi. Sakit pun boleh terjadi pada Nabi. Yang dilakukan kita, berjalan kita, naik gunung juga boleh bagi Nabi. Apapun boleh, apa? Yang haram bagi kita jelas, masalah haram. Maksudnya apa? Yang boleh bagi kita, boleh bagi Nabi. Kecuali yang dilarang khusus nanti. Dilarang khusus. Sifat jaizat, Nabi boleh makan, Nabi boleh minum, Nabi boleh punya istri, Nabi boleh bersenggama, Nabi boleh macam-macam, ini semuanya boleh. Bahkan Nabi boleh sakit, tapi dengan catatan, penyakit itu adalah bukan penyakit yang munafirah, menjadikan orang itu lari dari Nabi. Allah Maha Kasih. Maka berita yang kita dengar tentang kisah Nabi Ayyub itu adalah cerita dusta. Nabi Ayyub sakit gatal sampai ulatnya itu kalau mau sholat diturunin, dinaikin lagi, ya, itu dusta. Tidak tahu sumbernya dari mana itu. Israiliyat, haram meriwayatkannya. Bayangkan ada orang, kulitnya ada ulatnya bergerak, siapa mau dekat? Lihat kepalanya, ulatnya. Nabi Ayyub diturunin, saking sayangnya dengan ulat. Nanti masukin lagi. Itu dusta. Nabi Ayyub sakit, ya. Akan tapi tidak seperti yang diceritakan, sampai derajat seperti itu. Nabi tidak punya penyakit yang menjadikan orang lari. Munafirah itu menjadikan orang merendahkan dan tidak nyaman dengannya. Kalaupun sakit, demam. Sakit. Tidak ada gila, penyakit gila. Gila tidak senang orang. Orang gila. Menggauli istri dan sebagainya, wajar. Itu adalah manusia. Ini adalah kemanusiaannya tampak di situ. Cuma yuha. Diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh Nabi makan, boleh ini dan sebagainya. Bahkan Nabi di saat urusan kepada Allah menampakkan kemanusiaannya. Di saat melihat orang yang sok bersih pengin lebih hebat dari Nabi, bukan lebih hebat dari Nabi, pengin segera mengejar kebaikan Nabi, lalu dia ada yang bersumpah demi Allah, "Ana la tazawwaju nisaa." Aku tidak akan menikah. Sebagian lagi bersumpah, "Wallahi ini sa'asumu abada." Aku akan puasa seterusnya. Di saat berbicara tentang Nabi Muhammad, sahabat Nabi berbincang-bincang itu, "Oh, Nabi Muhammad sudah dicintai oleh Allah, ibadahnya masih kuat, tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak dan sebagainya. Oh, Nabi luar biasa, Nabi tinggi sekali pangkatnya." Sahabat Nabi rindu untuk ngejar. Dan wajar kerinduan, "Oh, Nabi sangat bagus ibadahnya, dicintai oleh Allah. Saya ingin bisa mendapatkan kemuliaan, bisa terus ikuti Nabi." Maka dari itu, lihat, aku bersumpah tidak akan menikahi perempuan. Satu lagi, aku bersumpah tidak akan makan di siang hari akan selamanya puasa. Kedengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah, inni ahsyakum wa atqakum ilallah. Aku orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Akan tapi aku atazawwaju nisa, aku juga menikah dengan perempuan. Asumu wa uftir, aku sesaat berbuka dan sesaat juga berpuasa. Dan aku juga tidur di tengah malam. Ya. Yang berjanji itu ada macam-macam. Saya berjanji saya tidak akan tidur malam. Pokoknya saya pengen makan obat biar enggak tidur, pokoknya barengan sampai ibadah-ibadah tok. Saya biar hebat. Nah. Nabi menampakkan kemanusiaannya, enggak begitu caramu. Aku manusia. Aku paling takwa, paling dekat kepada Allah, tapi tidak lepas dari kemanusiaannya. Ngurusi urusan manusia. Istrinya punya hak. Waktiku ladhi haqqin haqqah. Semuanya beri haknya. Istrimu punya hak. Anakmu punya hak main dan sebagainya. Nabi bergurau dengan anak-anak kecil. Ya. Boleh. Tidak bertentangan dengan kenabian. Nabi boleh sakit. Tapi Nabi tidak boleh bersalah. Nabi tidak boleh melakukan dosa. Karena dosa adalah menjadikan orang lari. Kesalahan menjadikan orang lari. Nabi tidak akan bersalah. Kalau ada kisah Nabi bersalah dalam ijtihad, bukan salah yang sesungguhnya. Tapi Allah memberi petunjuk yang lebih benar lagi. Sebab kebenaran bertingkat-tingkat. Ada yang benar dan lebih benar. Ada yang baik, lebih baik. Tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi sebuah kesalahan. Nabi tidak akan pernah bersalah. وَجَمِعُ الْمَعْنَا الَّذِي تَخَرَّرَ. Dan akan menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari itu, syahadat al-islami dalam syahadat. Artinya apa? Kita sudah membahas tentang apa yuk? Sifat Allah. Sifat mustahil Allah. Sifat wajib para utusan Allah. Sifat mustahil para utusan Allah. Sifat itu semuanya semua tersimpulkan dalam asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Artinya juga, kalau kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak cukup kita mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah tanpa meyakini sifat-sifat yang sudah kita yakini selama ini. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Awalnya yang baik Allah ini bagaimana? Yang maha tunggal dong. Jangan sampai aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang punya anak kan kacau. Sehingga syahadatnya orang yang beragama itu dilihat. Kalau murni dari kafir yang tidak mengakui adanya Tuhan, tidak ada sangkut pautnya dengan agama, cukup asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi permasalahan adalah mengakui adanya Tuhan Allah, tapi ada Tuhan selain Allah. Kayak mempercayai Nabi Isa sebagai Tuhan, maka sebelum bersyahadat harus yakinkan. Ditanya, Isa Tuhan apa bukan? Bukan. Harus ngomong begitu. Karena bisa saja seorang Nasrani mengakui. Pertama Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Seolah-olah seperti itu. Tapi keyakinannya harus Allah maha tunggal. Bukan Tuhan yang terdiri dari tiga oknum misalnya. Tidak. Harus maha tunggal. Tuhan. Kemudian sifat yang lainnya yang selama ini dipelajari. Makanya kalimat syahadat itu harus dibangun dengan keyakinan tadi. Kalaupun kita belum sempat belajar orang baru masuk Islam, maka harus dihantarkan kepada keyakinan. Sifat-sifat yang kita fahami selama ini. Kalau salah, syahadatnya rusak. Biarpun syahadat tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi Allah yang dhaif, ajiz. Ajiz, tidak punya kekuatan. Kafir. Allah punya, Allah butuh kepada manusia. Kafir. Belum sempat syahadatnya belum benar. Bahkan syahadat runtuh. Orang yang sudah bersyahadat, tentunya keyakinannya salah. Syahadatnya tidak diterima. Makanya keimanan sudah kita bahas. Termasuk Nabi Muhammad, Rasul Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Utusan Allah. Dengan sifat-sifatnya. Utusan Allah untuk semesta. Ada namanya kelompok Aisyawiyah. Itu Aisyawiyah itu mempercayai Nabi Muhammad Nabi. Cuma dia meyakini mereka ada di masyarakat Arab sana. Ada dari kelompok Yahudi. Kalau tidak salah Allah. Dia Nasrani dari Yahudi. Mereka mempercayai Nabi Muhammad. Dan nerima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Cuma dia tidak mau ikut. Kenapa kamu tidak ikut? Karena keyakinan kami seperti Isa, Nabi Musa. Musa diutus untuk Bani Israel. Maka Muhammad pun diutus hanya untuk Arab, orang Arab saja. Jadi bukan urusanku dengan Muhammad. Kamu percaya Muhammad Nabi? Ya percaya. Ini kelompok Isawiyah. Jadi mempercayai Nabi Muhammad, utusan Allah, membawa kebenaran. Cuma dia hanya untuk orang Arab, bukan untuk saya. Saya dari Bani Israel, saya ikut Nabi Musa. Makanya dia percaya Nabi Muhammad Nabi. Makanya syahadatnya enggak sah cukup mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah. Enggak. Harus wa anna Muhammad Rasulullah difan. Likafatin nasi. Semua manusia. Sama syahadatnya orang Ahmadiyah lang tobat. Tidak cukup mengatakan Nabi Muhammad utusan Allah. Harus ditambahi. Biarpun tidak di dalam, biarpun tidak disebutkan di dalam syahadatnya. Sebelumnya atau setelahnya. Diyakinkan. Wa anna Muhammad Rasulullah dan Mirza Ghulam Ahmad bukan Nabiullah. Sebab orang Ahmadiyah mempercayai Nabi Muhammad utusan Allah. Cuma setelah itu membuat Nabi lagi Mirza Ghulam Ahmad. Jadi ini. Tapi kalau orang nol, dari tidak punya agama, berasyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, selesai. Baik. Makanya di saat ada orang mau masuk Islam sendiri, lihat dari latar belakang agamanya apa. Misalnya orang Hindu. Udah Hindu dengan Tuhan-Tuhannya yang membagi-bagi kerja. Ada Tuhan menciptakan, ada Tuhan menjaga. Ada Tuhan Buddha, Hindu Buddha. Atau enggak sebenarnya? Tuhan menciptakan Brahmana, Tuhan Wisnu yang menjaga. Atau Siwa yang ada yang menciptakan, ada yang menjaga, ada yang merusak. Yang menciptakan marah sama yang merusak. Belum waktunya dimatikan, kalau dimatikan. Saya masih senang orang itu hidup. Atau mungkin Tuhan-Tuhan yang lain yang diyakini oleh agama-agama yang lain. Nah, kita dudukkan dia. Tuhan tidak seperti yang kau hayalkan itu. Tapi Tuhan punya sifat maha tunggal. Dan tidak bisa divisualisasikan dalam bentuk patung. Atau tidak bisa digambarkan dalam bentuk patung dan sebagainya. Itu patung Siwa, patung Brahmana, patung... Ya enggak dong. Nggak bisa. Allah tidak laisa kamitsli syai. Nah, ini perlu dibangun keyakinan. Sehingga perlu sekali akidah itu nanti, kalau kita mengajari akidah itu, perlu melihat latar belakang. Sangat penting sekali keyakinan, apa pemahaman akidah ini dihadirkan, biarpun ini dialognya antar kita dengan kaum Mu'tazilah rata-rata. Akan tapi saat ini pun perlu, di saat kita berurusan dengan orang yang punya keyakinan, misalnya agama Hindu dan Buddha, yang Tuhan-Tuhan mereka digambarkan dalam bentuk-bentuk tertentu. Ini sangat merusak sekali keyakinan kalau tidak dijelaskan. Bahwasanya Allah tidak seperti apapun. Terlintas di benak kita dulu. Ya namanya anak kecil lintasan. Karena sering dengar wayang. Ada dewa naik ke kahyangan. Kemudian ada rajanya dewa. Ada yang di wayang ada Doroguru, ada Naruto, ada Durga, ada macam-macam. Itu dalam dunia pewayangan. Nah, ini ada. Lah ini paling ini mempengaruhi karena biarpun kita tidak meyakini, kita belum meyakini, tapi anak kecil dewa. Dewa itu apa sih? Penguasa. Sementara ini adalah versi bukan versi Islam. Sudah cerita tentang dewa, maksudnya dewa adalah sesuatu yang dibesarkan sebagai sesuatu yang menguasai dirinya. Sementara dewa-dewi dalam bentuk wayang, ada kan? Bentuk pewayangan dewa. Pewayangan apalagi film Bharatayuddha Ramayana. Loh. Ini mengganggu sekali di saat kita menyebut nama Allah, bisa saja lintasan kita ya kayak begitu. Makanya kaum mujassimah ini luar biasa. Bahaya sekali. Apalagi orang yang punya agama dari yang ini, ketemu mujassimah tadi yang mengatakan Allah bertangan. Sudah ketemu ngeklop, peseri. Oh itu. Punya tangan, punya ini. Baik. Jadi dunia pewayangan selama ini kan itu menyebut dewa-dewa semuanya. Makanya para wali songo, itu sedikit nyinggung masalah kerjaan para wali songo, luar biasa mereka merubah keyakinan dengan halus ya, tanpa membuat satu reaksi yang membahayakan bagi mereka. Ini kan hikmahnya Nabi SAW. Mereka buat perubahan. Seperti orang kalau ngambil ikan tanpa harus keruh airnya, bahkan tidak bergerak airnya, itu kan kehebatan. Sehingga ditekuni para wali-wali songo dengan budaya-budaya mereka, contoh itu. Tanpa disadari ya dunia pewayangan, biarpun kita ngerti dewa-dewi, ya. Tapi ternyata di situ ada tokoh yang luar biasa dari bangsa manusia. Ini contoh. Halusnya mereka ini sebuah ini yang kami amati dari mereka itu kecerdasan di dalam membaca keyakinan. Membaca keyakinan. Kalau langsung dihantemin narodo, bedara-bedara, toro-petori itu kalau langsung dihantemin mungkin orang tidak tertarik lagi. Tapi ini sebagai contoh maksudnya. Mereka Sunan Kalijogo menetapkan lima manusia yang punya kelebihan dan sekaligus keunikan, kelucuan, ditampakkan sifat kemanusiaannya, yaitu Semar Gareng Petruk, ya Semar Nolo Gareng Petruk Bagong dan sebagainya. Ini sebuah gambaran saja. Dia adalah manusia, mereka adalah manusia dalam dunia pewayangan. Tetapi ini manusia. Kalau dewa ribut itu tanyanya kepada manusia. Ini kan sebetulnya kan membalik biar melemahkan keyakinan. Dewa itu kalau ribut itu. Kalau sudah narodo bikin antran-antran di dunia kahyangan sana itu bingung. Tanya kepada Semar. Semar ini gimana ini? Nah, maksudnya diturunkan biar. Jadi tidak ada dewa itu. Dewa masih kalah dengan manusia. Cuman ya orang. Karena tidak ada mutiadakan dewa. Jadi dewa itu bohongan. Dewa kalau punya masalah tanya kepada manusia. Hebat manusia dong. Jadi bukan Tuhan dong. Ini sebuah contoh. Artinya apa? Mempelajari akidah, apa membawa umat harus fahami latar belakang akidah. Dan ini hikmah para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semar Gareng Petruk nggak ada di India sana, nggak ada itu. Coba cerita Ramayana Bharatayuddha sana nggak ada. Memang ada Rama dan Sinta di sana, tapi nggak ada tiba-tiba ada Semar Gareng Petruk nongol itu, nggak ada. Ini termasuk hikmah ya. Hikmah dakwahnya. Ahli sunnati wal jamati asyariyati itu sudah lembut, indah. Tapi sampai tujuan. Sebuah contoh. Nanti punya cerita wayang khusus. Nanti punya cerita. Baik ya. Harus tahu wayangnya. Karena banyak orang main wayang. Fatrahil mira, maka tinggalkan perdebatan tentang itu semuanya tentang akidah-akidah yang salah tadi. Kemudian makna yang kita yakini, makna yang kita belajar ini tersimpulkan dalam la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu harus mengandung makna yang kita yakini. Jadi syahadatnya seperti itu. Sehingga nanti ada nawaqidul iman yang merusak iman itu apa? Disebutkan nanti setelah bersyahadat. Jadi orang itu ada mukaddimah, ada isi, ada penutup. Kan begitu. Mukaddimahnya yang belajar akidah tadi, orang kenal. Baru isinya adalah syahadat yang sesungguhnya. Tapi di situ ada nawaqidul iman. Yang membatalkan iman. Dia bersyahadat kok. Haji, umrah. Tapi punya keyakinan salah ini. Nah, keyakinan salah ini sebenarnya balik kepada yang pertama tadi enggak benar. Menyembah selain Allah, meyakini. Ini maka keluar dari iman, nawaqidul iman. Baik, kemudian mana tadi sampai keyakinan-keyakinan. Jadi bersyahadat sendiri harus difahamkan tentang mana tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah untuk semuanya. Nabi Muhammad utusan dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ini harus ada keyakinan. Dan nanti dibahas oleh para ulama tentang apakah harus seseorang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dijawab oleh para jumhur ulama, na'am, iya. Yang tidak bisa sebisanya. Kecuali orang yang udzur, enggak bisa mengucapkannya cukup. Termasuk orang bisu dengan isyarat. Enggak tahu gimana isyaratnya. Isyarat. Bagi yang tidak mampu boleh, tapi bagi yang mampu wajib mengucapkan kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Dan tidak boleh diganti dengan makna yang lain. Ada sebagian ulama seperti dinukil dari Imam Cuwayini dan sebagainya. Boleh misalnya, tidak asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Misalnya ditanya, apakah kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Nah, iya. Kamu bersaksi tidak Nabi Muhammad, bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah? Iya. Sebagian ulama mengatakan itu sudah sah. Sudah sah. Tapi kejumhur ulama mengatakan harus kita mengucapkan kalimat syahadat. Tidak harus fasih seperti orang Arab. Dia ada lihat orang-orang barat yang masuk Islam bersyahadat, dia lucu. Orang Jawa pun yang belum pernah syahadat, ya lucu. Sebab tidak ada tidak ada beda, tidak usah tidak syahadat nanti. Sebisanya, bapak baca asyhadu alla asyhadu alla. Oh iya, bapak biarin orang baru masuk Islam kok. Jangan difase-fase, tidak jadi Islam nanti. Walam takun nubuwwatun muktasabah. Tidaklah kenabian itu dicari. Enggak boleh orang mengusahakan, saya ingin jadi nabi, makanya saya beribadah setiap hari, kemudian sholat, bangun malam, pengen jadi nabi, enggak bisa. Sebab yang namanya kenabian, walau raqa fil khairi a'lan aqabah. Walaupun dia sudah menyampai, raqa itu melambung. Di dalam kebaikan, apa? Masya Allah. Anggap saja, seandainya ibadahmu sudah seperti ibadahnya nabi, kamu tidak bakal bisa jadi nabi. Sebab nubuah itu bukan muktasabah, tapi wahbiyah. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bal dhaka fadullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Akan nabi, yang namanya kenabian itu bukan muktasabah, bukan dicari. Nabi tidak mencari kenabian, tapi nabi dipilih lalu diberi oleh Allah wahyu Allah. Dzalika fadlullah, itu adalah kurnia Allah. Yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki, yu'tihi, Allah berikan karunia tersebut liman yasha, siapapun yang Allah kehendaki. Jallallahu, Maha Agung Allah. Wahibul minani, zat yang senantiasa memberikan karunia kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-hambanya. Inilah yang bisa kita hadirkan, kita ingin mengkhatamkan. Ramadan ini ditambah 15 hari lagi khatam nanti. Insyaallah. Memang dulu rencana kita ingin sarah ringkas. Tapi kadang-kadang kita tidak betah kalau karena ada permasalahan berat kalau diringkas itu. Makanya sekarang mulai diringkas karena tidak terlalu banyak diskusi berat di dalamnya di kalangan para ulama. Wa'udhallul khalki alal itlaki nabiyuna famin famil'an isyikaki. Paling utamanya makhluk Allah, semuanya termasuk malaikat. Malaikat makhluk Allah. Paling mulianya adalah alal itlak, tanpa ada khilaf. Alal itlak. Nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah asbahna khairal umami. Karena nabi kita adalah paling bagusnya utusan, maka kita pun menjadi paling bagusnya umat. Karena nabi adalah paling bagusnya makhluk, maka segala yang nempel pada nabi menjadi paling bagusnya segala sesuatu. Kalau kita tanya kuku yang paling bagus, kukunya nabi. Rambut yang paling bagus, rambutnya. Cara senyum yang paling bagus, cara senyumnya. Sahabat yang paling bagus, sahabatnya. Keluarga yang paling bagus, keluarganya. Nabi, cara duduk yang paling bagus, cara duduknya. Cara makan yang bagus, cara makannya, sudah selesai. Mau apa lagi? Maka tiru. Jangan sampai cara makanmu mengikuti orang di luar sana. Cara berpakaianmu niru siapa? Ikuti semua dari Nabi adalah paling bagusnya. Nabi paling bagusnya makhluk Allah. Wal-anbiya yalunahu. Kemudian setelah itu para Nabi. Ada khilaf-khilaf dari Hilaf Zamakhsyari dari kaum Mu'tazilah. Tapi nukilnya tidak, sebagian mengatakan tidak benar dinukil dari Zamakhsyari. Zamakhsyari mengatakan Jibril lebih bagus daripada Nabi Muhammad. Oh tidak. Ditolak itu. Dan nukil dari Zamakhsyari pun tidak benar. Zamakhsyari adalah tokoh mufassir, alim, kabir dalam akidah Mu'tazilah. Zamakhsyari dinukil dari Zamakhsyari bahasanya Jibril lebih bagus dari Nabi Muhammad SAW. Dengan hujahnya tentunya katanya. Karena Jibril yang mengambil ilmu itu dulu dari Allah sebelum Nabi Muhammad. Dijawab perantara tidak harus lebih bagus. Menyampa. Perantara tidak harus lebih bagus. Perantara. Kita diutus sama seseorang. Belum tentu utusannya ini lebih bagus dari yang didatangi. Sama kasusnya. Jelas, kalau letrak sudah tidak ada. Ini khilaf yang tidak perlu ditoleh. Apa? Khilafnya Zamakhsyari itu. Kemudian setelah itu, famil, maka jauhlah. Mil itu kalau an, itu menjauh. Kalau ila, mendekat. Mil anisyaqaqi, jauhilah dari perselisihan. Enggak usah dengar perbedaan pendapat dalam ini. Setelah Nabi Muhammad, maka menyusul para nabi. Ini sedikit khilaf, nanti akan kita hadirkan tentang Nabi selain Nabi Muhammad dengan Malaikat Jibril. Dan manusia secara umum dengan para malaikat. Malaikat kan tidak berdosa. Apakah mungkin manusia yang beriman lebih bagus dari malaikat yang tidak berdosa? Jawabannya adalah iya. Selain Malaikat Jibril. Seorang beriman bisa lebih hebat dari malaikat. Karena malaikat mulia, manusia mulia menjadi ahli beriman, tapi dengan usaha, dengan ada hawa nafsu di dalamnya, sehingga nanti manusia melampaui malaikat nanti insyaallah. Ya tadi, makanya dalam hal ini hadza wa qaumun fassalu ifaddalu wa ba'du kullin wa ba'du kulli ba'dahu qad yafdulu hadza wa qaumun fassalu, insyaallah akan kita jelaskan rincian-rincian tentang perbedaan itu semuanya. Tidak teramat penting dalam hal ini. Dan makanya karena tidak terlalu penting, yang penting percaya malaikat adalah, kita meyakini ada malaikat, utusan Allah, hanya masalah, Nabi adalah paling utamanya Nabi. Tidak boleh diganggu. Nabi paling utamanya bukan Nabi. Paling utamanya makhluk Allah semuanya. Nabi lebih utama, lebih afdal dari malaikat. Malaikat lebih afdal dari malaikat Israel sekalipun. Malaikat Jibril sekalipun. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan insyaAllah. Masih ada beberapa hari, mungkin ada baca cepat mulai hatamin. Ada pembahasan penting nanti tentang imamah di akhirnya. Imamah. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la tu'adzulna wa afina wa tumritna. Akrimna wa tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan keimanan yang, ya Allah, muliakan kami dengan akidah yang kuridhai. Berikan kepada kami pemahaman yang benar. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kuridhai. Kami mohon di antara hamba-Mu yang terjerumus dalam akidah sesat, kembalikan ya Allah ke akidah yang kuridhai. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemahaman-pemahaman yang benar. Jauhkan kami dari kesalahpahaman. Jauhkan kami dari ketersesatan. Dan kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Seperti Engkau mudahkan kami berkumpul di sini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ampuni guru kami, ya Allah. Guru kami, ya Allah, ampuni mereka. Orang tua kami, ampuni mereka. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka. Santri-santri kami, jaga mereka semua, ya Allah. Jaga mereka. Dan ya Allah, siapapun yang bergabung di acara ini, jaga mereka. Jaga iman kami dan iman mereka. Jagalah akhlak kami dan akhlak mereka. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.